saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyampaikan kepada kita, Al-Jahil yashkullaha ilan nas. Orang-orang yang bodoh itu, yakni orang-orang yang tidak mengenal Rabbnya Azza wa Jal, ia mengeluhkan Allah kepada manusia. Ia mengeluhkan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya terhadap manusia. Dan Imam Al-Qayyim mengatakan, وَهَذَا غَيَةُ الْجَهَلِ. Inilah puncak dari kebodohan itu. Inilah puncak kebodohan terhadap sesuatu yang dikeluhkan dan kebodohan terhadap tempat mengeluh. فَإِنَّهُ لَوْ عَرَفَ رَبَّهُ لَمَشَكَهُ. Karena sesungguhnya manusia, kalau dia mengenal betul tentang bagaimana agungnya sosok Rabbnya Azza wa Jal, maka dia tidak akan pernah mengeluhkan Allah kepada manusia. Dan sebaliknya, walau arafan nas lama syaka ilaihim. Seseorang kalau mengenal hakikat manusia, maka dia tidak akan pernah sekali-kali mengeluhkan tentang ketetapan Allah terhadap dirinya kepada manusia. Oleh karenanya, salah seorang salaf kita terdahulu mengatakan, wa idza syakauta ila ibni adam innama tashkur rahim ila alladzi la yarham. Ketika Anda mengeluhkan permasalahan Anda, musibah yang menimpa Anda kepada manusia, maka hakikatnya Anda hanya sedang mengeluhkan zat yang maha pemurah, yang maha rahim terhadap pihak yang sama sekali tidak memiliki rahmat, tidak memiliki belas kasihan. Inilah hakikat seseorang yang mengeluhkan takdir yang Allah tetapkan kepada dirinya, kepada manusia. Wal arif innama yashku ilallahi wahdah. Adapun orang yang mengenal Allah, seorang ahli ilmu, maka dia hanya akan mengeluhkan segala urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya Nabi Ya'qub alaihissalam ketika kehilangan putra tercintanya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengeluhkan kesedihanku dan kesulitanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat orang berilmu. Orang berilmu, dia tahu kemana dia harus mengeluhkan segala urusannya. Apa yang kita hadapi hari-hari ini memang pantas kita untuk keluhkan. Tetapi pertanyaannya, kepada siapa kita mengeluh? Kalau kepada manusia, kepada makhluk, maka sesungguhnya kita telah salah di dalam menentukan tempat kita mengeluh. Tetapi kepada Allah, maka itulah orang-orang berilmu. Dan orang-orang berilmu hanyalah mengeluhkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassallallahu salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.